apa hukumnya aborsi dan membunuh janin sebelum 4 bulan? Ya. Para ulama berbeda pendapat, namun yang benar, ya, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama al-lajnah ad-daimah, ya, bahwa hal itu diharamkan. Ya. Hukum aborsi, meskipun janinnya belum mencapai 4 bulan, hal itu juga termasuk yang diharamkan. Ya. Apalagi kalau alasannya seperti misalkan takut, ya, tidak bisa memberi makan si anak. Ini menunjukkan rusaknya tauhid seseorang, ya, sebab dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang menjamin rizki bagi siapa saja yang terlahir ke muka bumi ini. Taib. Jadi hal tersebut diharamkan dalam Islam, apalagi bisa mendatangkan kemudaratan, ya, kepada orang tua ini, ya, kepada ibunya yang melakukan aborsi. Iya. Kemudian kecuali kalau memang ada alasan yang mendesak, ya, ya, misalkan dokter memutuskan kalau kehamilannya dibiarkan maka akan membahayakan bagi si ibu, ya, akan membahayakan bagi si ibu. Jika sebelum 4 bulan maka yang seperti ini boleh untuk digugurkan. Tetapi kalau setelah masuk 4 bulan atau lewat dari 4 bulan, walaupun dokter menetapkan kalau kehamilannya ini kalau diteruskan bisa membahayakan bagi si ibu, maka tetap tidak boleh digugurkan. Sebab setelah 4 bulan telah ditiupkan ruh kepadanya. Ya, karena dalam syariat tidak boleh membunuh jiwa orang lain demi untuk menyelamatkan yang lainnya. Ya, tidak boleh membunuh jiwa orang lain demi untuk menyelamatkan yang lainnya. Ini kalau sudah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh, maka boleh untuk digugurkan jika ada alasan yang mendesak atau darurat seperti ini. Adapun jika tidak ada alasan, maka hukumnya haram, ya, termasuk dosa besar, ya, diharamkan di dalam agama yang mulia ini. Taib. Wallahu ta'ala a'lam.